Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap bahwa kajian kita setiap harinya mampu semakin menyejukkan jiwa, mampu semakin menenangkan pikiran kita, mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita sehingga akhirnya kita mampu membentuk rumah tangga yang sakinah, membentuk masyarakat yang mampu berdikari, masyarakat mampu dibanggakan dan menjadikan negara kita ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat ke-43 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukharu yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya saya bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam ayat terdahulu sudah digambarkan kisah bagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan teman sepenjaranya, dan ketika akhirnya beliau menakbirkan mimpi mereka sehingga kemudian itu terbukti kebenarannya. Menarik di sini bahwa Allah tidak melanjutkan tentang bagaimana kondisi Nabi Yusuf di penjara setelah kawan sepenjaranya itu keluar, tapi beralih kepada satu gambaran kisah lain di mana ternyata tidak hanya 2 orang teman sepenjara Yusuf saja yang bermimpi, tapi ternyata pimpinan tertinggi yaitu raja pada saat itu sedang gundah gulana karena sedang bermimpi. Mimpi sang raja itu adalah 7 ekor sapi betina yang dimakan oleh yang gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau kemudian digantikan dengan 7 bulir lainnya yang kering. Ini sangat membuat sang raja menjadi gundah gulana. Apa yang menarik dari gambaran yang terjadi ini, ternyata pada saat itu kondisi di budaya di masyarakat Mesir itu adalah mereka sangat percaya terhadap mimpi, dan mereka memiliki orang-orang yang dianggap ahli untuk mentakbirkan mimpi-mimpi mereka. Oleh karena itu, mengapa salah satu keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penafsir mimpi atau pentakbir mimpi untuk dapat mampu mengikuti perkembangan budaya masyarakat pada saat itu, dan untuk membuktikan bahwa ternyata Nabi Yusuf alaihissalam sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan menafsirkan mimpi adalah benar hak sebagai nabi dan rasul. Cuma di sini sebagai satu catatan bahwa kemampuan untuk mentakbirkan mimpi ini hanyalah dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam seorang, tidak yang lain. Tidak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sepanjang sejarah dan sepanjang pengetahuan yang penulis miliki, yang pembicara miliki, tidak pernah sekalipun ada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakbirkan mimpi para sahabatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan kepada kita melalui keterangan hadisnya bahwa tidak layak suatu mimpi itu membuat seseorang menjadi sangat gundah gulana, menjadi ketakutan atau menjadi sangat kesenangan, karena mimpi adalah bunga tidur. Oleh Rasulullah dikatakan, kalau memang Anda bermimpi yang menakutkan, maka ketika bangun ludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan berlindunglah diri daripada syaitan. Karena mimpi itu adalah bunga tidur, tidak akan mampu memudaratkan seseorang dan tidak akan mampu untuk menyenangkan seseorang. Cuma dalam hal ini yang menarik adalah bahwa tidak layak kita untuk menafsirkan mimpi orang sehingga membuat orang lain menjadi ketakutan. Cuma wajar-wajar saja kalau kita berusaha menyenangkan hati seseorang, ya. Misalnya seseorang mimpi di pangkuannya ada bulan jatuh, supaya dia jangan gundah gulana, berikan dia semangat bahwa kelak dia akan mempunyai anak. Tapi ini tidak mesti dipercayai. Sebagaimana juga yang terjadi pada masa Syekh Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rabi kalau saya tidak salah, bahwa pada saat itu sang ayah bermimpi sesuatu yang kemudian ketika ditanyakan kepada teman-temannya, mereka mengatakan, oh, dia bermimpi punya anak dipangku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh para sahabat, kemudian para teman-temannya dikatakan bahwa kelak anakmu akan menjadi seorang ulama. Dan dengan semangat ini akhirnya dia mendidik anaknya untuk menjadi, yang akhirnya menjadi ulama besar sampai sekarang. Ini saja pengantar. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, yang kita harapkan masukannya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 43 dari surat Yusuf ini tentang mimpi sebagai sebuah motivasi, kata Ustaz Perdana tadi. Benar bahwa mimpi bisa dijadikan motivasi, sehingga apabila memang itu berbentuk harapan, mudah-mudahan itu terwujud. Tapi apabila itu nampaknya membuat kita muram, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi ketika mimpi menjadi motivasi, seperti Nabi Yusuf di sini kita menemukan nantinya di beberapa ayat kemudian, timbul perencanaan-perencanaan sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Mesir. Tidak saja lingkungan Mesir saja, tapi sekitar rakyat Mesir pun mendapatkan kesejahteraan dari mimpi sebagai motivasi tadi. Sehingga dia mengadakan perencanaan dan membuat suatu hal yang matang. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, mimpi mendapat momongan. Tentu saja orang yang memimpi ini, kalau dia belum berumah tangga, di usianya memang sudah layak berumah tangga, caranya bagaimana? Ya menikahlah. Jadi sehebat apapun motivasi, kalau tidak ada gerak dan usaha, dia tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Ketika dia menikah, kemudian dia berhubungan dengan suami atau istrinya, mudah-mudahan insya Allah akan memiliki seorang anak. Tidak saja anak tentu saja, tapi juga anak yang soleh. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ustaz Perdana tadi, kita menemukan bahwa ayahnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rabi bermimpi bahwa anaknya berada di pangkuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu tidak akan menjadi apa-apa kalau ayah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rabi tidak mendidik anaknya yang bernama Mutawalli Sya'rabi dengan pendidikan yang baik dan menyekolahkannya di tempat sekolah yang layak dan baik pula. Jadi motivasi itu hanya tinggal motivasi, tetapi actionlah yang merubah semua sugesti, motivasi, inspirasi menjadi sebuah kenyataan. Termasuk mimpi hanya akan menjadi sebuah khayalan belaka, tetapi actionlah yang membuat mimpi menjadi sebuah kenyataan. Dan insya Allah mimpi-mimpi itu adalah tidak dilarang, menghayal itu tidak dilarang, tetapi action Anda akan membuat khayalan dan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Jadi disebutkan pemimpin itu bukan pemimpi, tetapi pemimpi itu bisa menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, sab'ah bakorotin. Bakorotin, di dalam terjemahan buku ini dan di dalam terjemahan Departemen Agama yang lama masih disebut dengan sapi betina. Tetapi sebenarnya terjemahan yang baru bukan dengan sapi betina, tapi seekor sapi. Karena bakoroh artinya ta. Tidak setiap ta marbutoh itu adalah lil mu'annas, tetapi ta marbutoh juga bisa untuk lil wahidah, untuk tunggal. Jadi bakorotun artinya seekor sapi, samakatun artinya seekor ikan, syajarotun artinya sebatang pohon, jamaknya syajar beberapa pohon, jamaknya samak beberapa ikan, jamaknya bakor beberapa ekor sapi. Maka dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah kita juga menemukan jamak dari bakorah, innal baqara tashabaha alaina. Enggak ada tamar butoh di situ. Kenapa? Karena beberapa ekor sapi samar di hadapan kami. Jadi baqaratun mufrad, jamaknya baqar. Kemudian ada yang bertanya, apa beda syajar dengan asjar? Asjar jamak berbagai jenis pohon. Syajar juga berbagai pohon. Bedanya syajar pohon-pohon dari satu jenis. Contohnya ada pohon mangga 100, maka disebut syajaru mangga. Tetapi kalau misalnya di hutan banyak pohon disebut asjarun kathiroh, karena ada mangga, ada rambutan, ada jati, mahoni, ya, maka disebut dengan asjar. Dengan demikian, pembaca yang mengetahui bahasa Arab sedikit mudah-mudahan bisa berubah, karena seringkali pun kita sebutkan di pengajian kita ini nampaknya belum bisa merubah pemahaman persepsi masyarakat bahwa baqarah itu bukanlah sapi betina. Baqarah itu artinya yang benar adalah seekor sapi. Sama seperti yang kita sampaikan juga, jumlah ayat dalam Al-Qur'an itu bukan 6666. Karena apa? Karena kita semua bisa menghitungnya, tidak ada yang tersembunyi di dalam Al-Qur'an, dan setelah kita inventarisir jumlahnya 6326 ayat. 6326 ayat. Jadi bagi orang yang ingin persepsi apakah salah Al-Qur'an dulu sehingga sekarang menjadi benar, tidak, yang salah adalah cara menghitung manusia, atau supaya mudah dibilang aja 66666 gitu. Supaya mudah, karena setiap ada tamar buto disebut dengan muannas, perempuan, maka disebut sapi betina. Tetapi sekarang tentu saja penelitian mengatakan berubah, maka pola pikir persepsi kita pun harus dirubah. Ya. Baik, para pendengar rahimakumullah, satu hal penting lain yang harus kita pahami bahwa penggambaran tentang kegundah gulanaan sang raja di sini itu sebagai pelajaran kepada kita semua, ini tidak harus terjadi. Bahwa ketika mimpi itu membuat kita resah, itu sebenarnya tidak harus lagi terjadi pada saat sekarang ini. Ini yang menjadi pesan penting di sini. Oleh karena itu, sebagaimana tadi digambarkan oleh Ustaz Jenal, bahwa silakan untuk bermimpi, tapi berusahalah untuk mewujudkan mimpi itu, karena tidak akan pernah terwujud sesuatu kalau tidak ada aksi, tidak ada usaha yang keras di dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, kita saat sekarang ini, negara kita saat sekarang ini tidak perlu kepada orang-orang yang mampu meramal, tidak memerlukan orang-orang yang mampu menunjukkan kekuatan-kekuatan yang aneh-aneh. Tetapi yang diperlukan pada saat sekarang ini adalah bagaimana setiap muslim, ya, setiap manusia berusaha keras untuk mencapai suatu peradaban dan kebudayaan tinggi sehingga mampu memakmurkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Ya ayyuhal mala'u abtuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun. Wahai kaumku, tolong informasikan kepada aku, beritahukan tentang mimpiku ini jika kamu mampu untuk menafsirkannya. Ketika seseorang memiliki mimpi dan berusaha untuk mewujudkannya, itulah yang terbaik. Ketika negara ini dipenuhi oleh orang-orang yang ilmuwan, bukan orang-orang yang peramal, bukan dengan dukun-dukun, bukan dengan orang-orang yang mampu menunjukkan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak perlu, kebal dan sebagainya. Tetapi yang diperlukan pada saat sekarang ini adalah orang-orang yang mampu membumbung tinggi ke angkasa dengan ilmu pengetahuan, yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang saat sekarang ini begitu meresahkan, orang-orang yang mampu tampil menjadi pekerja-pekerja yang membersihkan lingkungannya, bukan hanya sekedar memberi perintah, karena saat sekarang ini begitu banyak penyakit yang sedang melanda, seperti demam berdarah misalnya. Itulah yang diperlukan pada saat sekarang ini, bukan hanya sekedar prediksi dan prediksi ini, bukan hanya menyampaikan informasi yang menggelisahkan tentang kiamat yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Semua ini sebenarnya tidak diperlukan, tetapi yang diperlukan di dalam hidup ini adalah bagaimana aksi dan kesungguhan kita untuk melakukan yang terbaik buat diri kita, buat keluarga, dan buat masyarakat kita. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini adalah bahwa masalah mimpi adalah merupakan bunga tidur yang tidak patut untuk digelisahkan. Tetapi kalau ingin dianggap sebagai suatu hal yang menyenangkan, silakan saja, karena sesuatu yang mampu memotivasi diri kita adalah suatu hal yang baik agar kita mampu tampil menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita memerlukan dan sangat memerlukan orang-orang yang tampil menjadi ilmuwan, orang-orang yang tampil menjadi ahli-ahli di dalam bidangnya, bukan menjadi orang-orang yang ahli dalam hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita budayakan membaca di dalam kehidupan kita, karena agama Islam sendiri sudah berusaha membudayakan masyarakatnya dengan membaca Al-Quran. Mari kita budayakan disiplin yang keras, karena agama Islam sendiri mengajarkan kita dengan salat saja misalnya, bagaimana kita tampil menjadi orang-orang yang punya kedisiplinan yang tinggi di dalam kehidupan. Dan agama Islam mengajarkan semua hal yang baik, agar kita mampu menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.